ada kasihnya di rumah tangga, damai dan kelimpahan sini sana, senyuman senang sama rasakan di rumah tangga kasihnya. Sama rasakan